Ini timik. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatillah wa akhwatu fiddin, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang semoga selalu mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore yang berkah ini, di tempat yang berkah ini, serta hujan yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas kajian tentang tanda kebesaran Allah pada tubuh manusia. Tanda-tanda dalam Al-Quran disebut juga dengan ayat, sehingga ayatnya Allah ada dua macam. Yang pertama adalah ayat, yaitu tanda-tanda yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, sungguh terdapat ayat, terdapat tanda-tanda bagi orang yang mau berpikir. Di sini disebutkan ayat, artinya ayat itu adalah tanda. Dan maksud ayat kedua dalam Al-Quran yaitu adalah ayat-ayat berupa kalam Allah, ayat Al-Quran yang kita baca setiap hari. Dan yang kita maksud pada kesempatan kali ini yaitu ayat-ayat yang merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda-tanda adanya Allah, tanda-tanda pengaturan Allah yang luar biasa terhadap alam ini. Pengaturan siang dan malam, penciptaan bumi, penciptaan unta, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Tidakkah engkau melihat bagaimana unta diciptakan, dan sebagainya. Ayat selanjutan ayatnya, gunung bagaimana menjadi pasak, bagaimana bumi diciptakan dan dibentangkan. Ini semua ayat, tanda-tanda kebesaran Allah. Kita melihat ya, di bumi ini ada ayat-ayat Allah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Allah berfirman, wa fil ardi ayatun, di bumi ini ada ayat, tanda-tanda kebesaran Allah. Di bumi ini sebagaimana di surat yang sudah kita baca, dan surat yang sangat banyak, afala yanzuruna ilal ibil dan seterusnya ayat tersebut, tanda-tanda kebesaran Allah di muka bumi yang tidak mungkin ada orang lain yang membuatnya, atau tidak mungkin ini terjadi kebetulan semua. Yang semua tanda-tanda ini harusnya mengingatkan manusia, mengingatkan kita, kita ini hamba, kita punya Rob, dan tugas kita adalah menghamba kepada Allah. Tugas kita adalah beribadah kepada Allah seharusnya menjadi tanda supaya manusia tidak lupa. Tapi apa yang terjadi? Kebanyakan manusia lupa. Lupa bahwasanya dia seorang hamba, seorang budaknya Allah. Lupa. Malah sombong di muka bumi. Lupa dengan tujuan dia adalah dia seorang hamba. Padahal ayat-ayat tersebut banyak. Misalnya gunung disebutkan autada sebagai pasak. Gunung sebagai pasak. Ternyata memang benar. Gunung itu bukan tumpukan tanah dan batu. Tetapi dia pasak. Dia berbentuk, punya akar, gunung tersebut punya akar. Jadi gunung itu dia bentuknya seperti gini, seperti pasak. Kami jadikan autad, jadikan pasak. Sehingga gunung itu setelah di dengan ilmu pengetahuan modern, gunung itu bukan tumpukan tanah dan batu, tetapi seperti pasak. Kemudian ditancapkan seperti pasak. Dan gunung inilah yang membuat bumi menjadi stabil, dipasak. Sebagaimana kita bangun bangunan, bangun tenda, pakai pasak ya. Dan gunung inilah yang membuat bumi menjadi stabil karena dipasak. Tidak terjadi pergerakan tanah. Sehingga ketika di hari kiamat gunung-gunung diterbangkan. Gunung-gunung diterbangkan, hilanglah pasak bumi, bergoncang bumi. Tanah-tanahnya bergerak. Tidak bisa kita bayangkan, tanah baru bergerak sedikit saja sudah longsor di mana-mana. Dan banyak yang lain, ayat-ayat Allah pada bumi ini. Wa fil ardi ayatun. Pada bumi ini ada tanda kebesaran Allah. Kalau kita bahas yang di bumi, wah sangat banyak. Kalau kita ingin membahas kebesaran Allah di bumi ini sangat banyak dengan ayat-ayatnya. Tetapi sesuai dengan tema ini, kita membahas tanda kebesaran Allah pada diri kita. Oleh karena itu, lanjutan ayatnya adalah wa fil ardi ayatun. Apa lanjutan ayatnya? Lil mukinin wa fi anfusikum. Pada diri kalian ada ayat Allah. Afala tubasirun. Mengapa kalian masih tidak melihat? Pura-pura lupa. Jadi dalam ayat tersebut, pada bumi ada ayat wa fi anfusikum. Pada diri kita, pada tubuh kita ada ayat Allah, kebesaran Allah. Maksudnya adalah supaya manusia ingat, kamu hamba, ada Rob yang ciptakan. Kamu harus beribadah, jangan lupa. Tapi kebanyakan manusia lupa, padahal tanda-tanda tersebut ada di depan dia. Tidak mungkin alam semesta ini terjadi kebetulan, tidak mungkin. Harusnya dia ingat, oh iya, ada yang menciptakan saya harus menyembah, saya harus ikhlas, saya harus mengenal, saya harus belajar mengenal yang menciptakan saya. Harusnya begitu. Ma khalaqta hadza batila. Tidak mungkin Allah menciptakan ini batila, sia-sia. Tidak mungkin. Tidak mungkin kebetulan. Dan yang luar biasa, ternyata ayat tersebut tidak perlu jauh-jauh kita cari. Tidak perlu kita melakukan penelitian jauh. begini kesana kesini. Kenapa? Karena ayat tersebut ada pada tubuh kita sendiri. Tanda-tanda tersebut tubuh kita, seolah-olah Allah ingin mengatakan wa fil ardi ayatun lil mukminin wa fi anfusikum. Seolah-olah Allah mengatakan enggak usah jauh-jauh tuh. Pada tubuh kalian ada tandanya. Ada peringatannya pada tubuh kalian. Makanya pertanyaannya apalah tuh besirun, masa enggak lihat? Masa tidak merenungkan pada tubuh kalian? Dan Allah subhanahu wa ta'ala sungguh telah menciptakan manusia, tubuh kita ini dengan sebaik-baik bentuk. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna, paling sempurna. Bentuk tubuh manusia ini yang paling sempurna, yang paling bagus. Diberikan akal yang sempurna, sehingga manusia menjadi makhluk yang paling mulia. Lebih mulia daripada malaikat, lebih mulia daripada jin dan yang lain-lain. Allah berfirman, walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan anak Adam dan keturunannya. Jadi manusia ini yang paling sempurna penciptaannya, paling bagus. Terutama nenek moyang kita yang pertama siapa? Nabi Adam. Nabi Adam alaihi salam adalah manusia yang paling sempurna penciptaannya. Mengapa demikian? Karena Nabi Adam diciptakan langsung dengan tangan Allah. Diciptakan langsung dengan tangan Allah Nabi Adam. Kalau yang lain-lain bagaimana caranya? Allah mengatakan kun. Kun. Jadilah. Fayakunu, maka dia jadi. Nah, ini perlu kita luruskan. Allah cuma mengatakan kun. Kun fayakunu, kun jadilah maka jadi. Allah tidak mengatakan kun fayakun, bukan ya. Tapi hanya bilang kun saja. Jadi. Ya. Yang lain-lainnya gunung dan sebagainya kecuali yang dikecualikan itu Allah ciptakan dengan tangan Allah yang mulia. Sehingga Nabi Adam ini alaihi salam itu bentuk yang paling sempurna dari manusia. Kalau ditanya siapa manusia paling ganteng? Siapa manusia paling ganteng? Paling bagus? Siapa? Yang paling ganteng manusia siapa? Nabi Adam alaihi salam. Manusia yang paling sempurna penciptaannya. Oleh karena itu, ketika Nabi Adam ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan Isra Miraj di langit yang ketiga atau yang keempat bertemu dengan Nabi Yusuf. Bertemu dengan Nabi Yusuf. Apa komentar beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu Nabi Yusuf? Salah satu komentarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Yusuf ini diberikan setengah ketampanan. Berapa? Setengah ketampanan. Beberapa ulama punya beberapa penjelasan. Yang pertama, dikasih setengah ketampanan Nabi Adam. Yang kedua, dikasih setengah ketampanan seluruh manusia. Tetapi dalam hal ini saya lebih cenderung kepada pendapat setengah ketampanan Nabi Adam. Karena Nabi Adam manusia yang paling sempurna, diciptakan langsung oleh tangan Allah. Sempurna. Hidung yang paling bagus, matanya yang paling bagus, semuanya sempurna. Nah, tadi ada yang mengatakan Nabi Muhammad SAW ganteng. Kadang muncul pertanyaan, mana yang lebih ganteng, Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Yusuf? Kira-kira mana yang lebih ganteng? Kalau Nabi Yusuf kan jelas ya, sampai-sampai perempuan mengiris jarinya. Dan belum ada dia, belum ada manusia begitu di muka bumi ini. Ya, sampai-sampai mengiris tidak sadar. Tidak ada. Belum ada. Saking gantengnya. Mana kira-kira yang lebih ganteng? Kan kadang-kadang muncul pertanyaan. Iya, jawabannya adalah dari sisinya berbeda. Karena yang namanya kegagahan atau kegantengan berbeda-beda. Nabi Yusuf ini gantengnya bisa membuat wanita nafsuan. Sedangkan Nabi Muhammad SAW gantengnya membuat wanita menjadi merasa aman dan tentram. Ini beda gantengnya. Ya, beda. Beda gantengnya ya? Beda. Betul-betul. Ternyata ada ikhtilaf ya. Jadi kalau antum ganteng, lihat dulu ikhtilaf ahwat, jangan-jangan. Ya. Ahwatnya ikhtilaf ya. Ya, ganteng yang mana dulu. Jadi kita lanjutkan ya. Nabi Adam dan manusia diciptakan dengan bentuk yang paling sempurna. Ternyata dalam kesempurnaan bentuk manusia, tubuh manusia ini, itu tanda-tandanya kebesaran penciptaan Allah ada. Kalau kita bahas satu-satu panjang, banyak. Apalagi dengan ilmu kedokteran saat ini banyak. Terlalu banyak keajaiban-keajaiban. Oleh karena itu saya agak heran dengan orang-orang yang meneliti tubuh manusia. Dia menemukan bagaimana kebesaran pencipta di tubuh tersebut. Tidak mungkin kebetulan, karena luar biasa. Begini, begini, begini. Begini, atur, begini, begini. Ternyata hebat. Tapi ternyata yang menemukan ini, yang meneliti ini, orangnya orang ateis, tidak punya agama. Ini aneh bin ajaib. Akalnya nalar. Jalan akalnya ya, ketika bilang, oh ini sebabnya ini, begini. Tetapi ketika ditanya, siapa yang ngatur ini, tidak jalan akalnya. Tidak percaya Tuhan. Padahal banyak peneliti-peneliti, banyak orang-orang pintar ateis, banyak tidak? Banyak tidak percaya agama. Ini kan aneh bin ajaib. Padahal dalam tubuh manusia ini banyak sekali bukti-bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah kita bahas, tidak bisa, tidak semuanya kita bahas. Kita bahas misalnya contohnya adalah jantungnya manusia. Jantung kita ini adalah organ yang paling hebat dan organ yang luar biasa. Jantung. satu-satunya organ yang terus bekerja, terus berdenyut. Ketika sadar, ketika tidur, ketika pingsan, ketika bermimpi, bergerak terus jantung, tidak berhenti-berhenti, berdetak terus. Kalau organ yang lain sempat istirahat, otak kita istirahat tidak? Istirahat tidur. Paru-paru kita istirahat, bisa istirahat tidak? Bisa. Kalau kita tahan napas sebentar, istirahat enggak paru-paru? Tahan gini terus, tahan sebentar. Ada yang bisa tahan 5 menit? Ada? Ada. 10 menit ada. Tahan 10 menit bisa kan? 5 menit bisa tahan napas ya? Bisa. Saya bisa 5 menit insyaallah. 10 menit ada. Istirahat bisa tidak? Bisa. Organ yang lain, mata, hidung, telinga, apalagi mulut. Kalau mulut harus diistirahatkan. Wajib istirahat. Kalau mulut, istirahat dari makan dan istirahat dari bicara, gibah dan sebagainya. Wajib istirahat kalau mulut. Padahal Allah berfirman, kulu washrobu wala tusrifu. Makan minum jangan berlebihan. Ini seolah-olah ayat ini sulit diterapkan di zaman ini. Kuliner di mana-mana. Sulit ini. Kulu washrobu wala tusrifu. Digandengkan, makan minum jangan berlebihan. Sudah diingatin. Peringatannya dalam Al-Qur'an. Nah, mulut harus istirahat. Dan yang lain-lain, semua organ istirahat. Sempat istirahat. Tetapi jantung bergerak terus. Berdetak terus. Apapun keadaannya. Berdetak. Dan tidak boleh berhenti sedikit pun. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis, dijelaskan kebesaran ini dalam hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jasadi mudghatan. Idza salahat salahat jasad salahat salahat jasadu kullu wa idza fasadat fasada jasadu kullu. Ala wahyal qalbu." Ketahuilah, inna fil jasadi, di dalam jasad kita ada mudghatan, segumpal daging. Mudghah itu kan segumpal daging ya. Segumpal gini. Ternyata benar. Besarnya jantung kita segenggam tangan kita ini. Jantung kita sebesar ini. Coba genggam semuanya, itulah besar jantungnya. Mudghatan segini. Segini besar jantung. Idza soluhat, kalau dia bagus, bagus semua tubuh. Idza fasadat, kalau jelek dia jantung ini, jelek semua tubuh. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah dia itu adalah jantung. Ada dua penjelasan ulama mengenai qalbu di sini. Yang pertama adalah jantung, yang kedua adalah hati dalam makna abstrak. Ada dua ya. Makanya manajemen kolbu, manajemen hati dalam arti abstrak. Tetapi dalam hadis ini, mana yang benar, jantung atau abstrak dalam hadis ini? Mana yang lebih tepat? Yang lebih tepat yang mana? Jantung. Karena pengantarnya adalah inna fil jasadi mudghatan. Sudah ada kata pengantarnya, yaitu segumpal daging. Dan bahasa Arabnya jantung kolbun. Bahasa Arabnya jantung kolbun. Kalau hati kabidun bahasa Arabnya. Sehingga hadis tersebut mengatakan kolbun, jantung. Dan ternyata memang luar biasa sesuai dengan hadis ini. Kalau dia bagus, bagus tubuhnya. Kalau dia jelek, jelek tubuhnya. Dan jantung adalah satu-satunya organ yang tidak boleh rusak sedikit pun. Bahaya jantung. Karena kalau jantung ini bocor sedikit aja, ini seluruh tubuh bahaya. Rusak seluruh tubuh. Bahkan bisa meninggal. Bocor satu aja. Karena jantung inilah yang mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Jadi jantung ini benar hadis tersebut. Sungguh benar. Kalau dia rusak, rusak semuanya. Kalau dia bagus jantungnya, bagus semuanya. Kalau jantung bocor sedikit, bahaya. Pembuluh jantung, arteri koronernya tersumbat sedikit, bahaya. Bisa meninggal cepat. Mati mendadak. Bagaimana organ yang lain? Katanya otak ini pentingnya. Tetapi kalau otak orang kena stroke, sebagiannya rusak otak, masih bisa yang lain. Masih bisa. Mungkin dia kena sebagian ini, mungkin sebelahnya lumpuh, tapi yang lain masih utuh, masih bergerak, masih bisa hidup. Itu otak. Rusak separuh karena stroke, masih bisa yang lain. Mungkin dia cuma lumpuh sebelah, yang lain masih bagus. Paru-paru. Ini paru-paru ini kalau dia bolong-bolong paru-parunya, masih bisa hidup kok. Paru-parunya bolong. Yaitu pada siapa? Pada perokok. Ini mohon maaf. Orang merokok ini paru-parunya bolong. Kapan bolongnya? Nanti usia 50-60 tahun. Kalau usia 20-30 orang rokok belum kelihatan. Makanya masih gaya ya. Masih gaya, masih hebat. 20-30 merokok. Pakai gaya, luar biasa, keren katanya. Padahal keren itu keratulen, mohon maaf ya. Ya, 20-30 masih keren. Tapi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, yang namanya gaya hidup itu nanti 50-60-40 baru kerasa. 50-40-60. Kita dokter baru nanti tahu. Umur 40-50 datang. Kenapa? Impoten. Kasihan. Impoten beneran. Makanya dibungkusnya ditulis kan ya. Dibungkus rokok ditulis apa? Menyebabkan impoten. Ini benar. 20-30 masih gaya, nanti 50 udah enggak kuat katanya, kasihan. Barulah kelihatan di ronsen paru-parunya bolong. Baru naik tangga sedikit udah enggak kuat. Dan sebagainya. Kalau paru-paru rusak sedikit masih bisa hidup artinya. Demikian juga yang lain, dengan hati, liver kita rusak sedikit masih bisa hidup. Tapi kalau jantung bocor sedikit aja, tunggu aja sebentar. Kesumbat sebentar aja, tunggu sebentar. Ini luar biasa penjelasan hadisnya. Jantung. Dan pada jantung ini pun ada ada pelajaran bagi kita, di mana jantung ini terus berdetak tanpa mempedulikan yang lain. Dan begitulah manusia, manusia ini terus berbuat baik, terus berkarya, terus memberikan manfaat kepada manusia, apapun yang terjadi. Biar itu dihina, dicaci maki, dihianati, dia tetap berbuat baik, tetap berkarya, dan tetap memberikan manfaat bagi kaum muslimin. Inilah jantung. Jantung itu pokoknya berdetak terus, detak terus, detak terus. Mau bagaimana keadaan tubuh, yang penting dia detak terus, terus. Dan inilah kehidupan kita sebagai manusia. Dan itulah hakikat kehidupan. Hakikat kehidupan ini, Allah yang mengatur kehidupan kita, kita yang menjalani, dan orang lain akan mengomentari. Itu kehidupan kita. Jadi sementara kita berada di jalan Allah dan Rasulnya, jalan aja udah. Memang tugas manusia ngomentari. Allah yang mengatur, kita yang menjalani, ya manusia pasti mengomentari ya. Sebaik apapun kita, ada komentar manusia, maka sudah. Seperti jantung udah terus bergerak, terus berdetak, memberikan manfaat, berkarya, udah biarkan manusia mengomentari. Mau kita bagaimanapun pasti ada manusia komentari. Pasti. Imam Syafi'i mengatakan, "Ma li ahadin illa lahu muhibbun wa mubghidun." Imam Syafi'i. Setiap orang pasti ada yang suka dan pasti ada yang benci. Ada tidak orang di dunia ini yang semuanya suka semuanya? Tidak ada. Bahkan Nabi kita apa coba kurangnya? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, apa yang kurang dari beliau? Wajah beliau ganteng, tegas, akhlak beliau luar biasa mulia. Suka memberikan hadiah, suka senyum, suka ini. Apa yang kurang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Akhlak sudah sangat mulia, orang yang lembut. Laukun tafazzun ghalizun qalbi lang faddu min haulik. Seandainya engkau Muhammad orang yang keras, orang yang kasar, maka mereka akan lari dari engkau. Ternyata beliau orang yang lembut. Wa innaka la'ala hulukin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada pada akhlak yang mulia. Ada musuhnya enggak beliau? Ada yang benci enggak? Ada. Sudah. Ini adalah sebagaimana kehidupan jantung, begitulah kehidupan kita. Apa kata manusia, enggak usah terlalu dipedulikan. Yang namanya manusia, hari ini dia memuji kita, besok mencela. Sekarang mencela, besok memuji, itu manusia. Jalan. Ini salah satu kesempurnaan penciptaan manusia. Jantung ya. Kalau kita bahas organ yang lain banyak ini ya. Dan yang lain-lain kesempurnaan Allah, misalnya ya, contoh ya, Allah ciptakan alis misalnya. Contoh nih, kita sebutkan berapa. Ini alis kan supaya dia mencegah air langsung jatuh ke mata, makanya ada alis. Kalau tidak ada alis nih, lolos langsung kan ya, langsung ke mata, cairan-cairan keringat, cairan ini dan sebagainya. Demikian juga Allah ciptakan muka, Allah ciptakan mulut di depan supaya kita jangan membicarakan di belakang. Jadi Allah ciptakan mulut di depan supaya jangan suka bicara di belakang, gibah dan sebagainya. Allah ciptakan mata di depan supaya melihat ke depan, masa depan. Dan masa depan yang paling depan adalah akhirat. Masa depan yang paling depan adalah akhirat. Tapi banyak yang lupa kan? Banyak yang lupa. Masa depan ya, memikirkan masa depan aja, bagaimana nanti dia kerjanya bagus, kemudian begini sampai masa tuanya indah dan sebagainya. Stop habis itu. Padahal masih ada masa depan lagi, yaitu alam kubur dan akhirat. Dan yang lain-lain masih banyak ya, tanda-tanda pencipta, kebesaran ciptaan Allah dalam organ. Sekarang tanda-tanda peringatan Allah pada tubuh kita. Tadi yang organ-organ tubuh ya, sekarang yang perubahan tubuh kita. Kita sebutkan dulu karena waktunya terbatas ya. Ini kita sebutkan dulu. Yang pertama, tanda-tanda kebesaran Allah, peringatan pada tubuh kita, agar kita enggak perlu jauh-jauh peringatan Allah itu pada tubuh kita. Yang pertama, kita sebutkan dulu, rambut yang putih. Rambut yang memutih atau uban. Umur 30 ada sudah yang punya uban belum? 30 sudah ada yang punya uban? Ada selembar dua lembar, saya sudah ada. Saya 30-an hampir 40 sudah ada ini. Apalagi yang 40? Apalagi yang 50 ada ubannya? Ada. Ini kan peringatan dari Allah agar kita mulai meninggalkan dunia hitam. Rambut aja sudah memutih, udah mulai meninggalkan dunia hitamnya rambut. Apalagi kita harus tinggalkan dunia hitam maksiat yang selama ini kita lakukan. Yang kedua, kita sebutkan dulu, yang tanda pada tubuh kita ya, ketika umur 40, 50, 60, ada tidak di antara kita yang badannya mulai membungkuk? Ada? Tidak setegap usia muda. Ada? Mulai agak bungkuk dikit atau bungkuk sekali? Ada? Ada. Ini kan ayat Allah, peringatan Allah pada tubuh kita supaya kita tidak sombong terus. Supaya kita tidak membusungkan dada terus, menongakkan kepala, mengangkat kepala kemudian melihat manusia sambil memicingkan untuk merendahkan manusia. Kita diminta supaya tunduk. Siapa yang buat tunduk? Allah. Ini kan peringatan dari Allah pada tubuh kita. Tanda selanjutnya, kita sebutkan dulu, nanti kita bahas. Tanda selanjutnya, ada tidak di antara kita yang matanya sudah mulai rabun? Mulai rabun ada? Matanya minus? Mulai rabun ada? Ini kan tanda peringatan dari Allah. Dibuat matanya rabun oleh Allah sebagai tanda peringatan bahwasanya dunia ini sebentar lagi dia akan tinggalkan. Dan jangan tertipu dengan keindahan dunia. Peringatan. Karena kalau dia lihat terus dunia ini indah, bagus, dia akan tertipu dan lupa dengan akhirat. Iya tidak? Waghorrotkumul hayatud dunya. Makanya Allah buat rabun, itu kan peringatan. Sebentar lagi kamu ninggalkan dunia ya. Jangan silau terus sama dunia ini seolah-olah kamu hidup ribuan tahun. Tanda selanjutnya, tanda yang keempat, ada tidak di antara kita ya yang mungkin usianya 30, 40, 50, bahkan 60, yang kakinya sudah mulai tidak bisa berjalan lagi, lututnya sudah mulai kocak bahasanya, lututnya sakit udah, enggak kuat jalan, ada tidak? Ada? Banyak atau sedikit? Lututnya Allah buat. Ini kan peringatan juga dari Allah. Peringatan melalui apa? Melalui tubuhnya sendiri. Peringatan supaya dia sudah berhenti, jangan terlalu jauh jalan-jalan kesana kesini dunia, kesaka Amerika, ke Eropa, kesini, ke Mars, Pluto, dah ya, bulan dah ya. Jangan jauh-jauh jalan sudah. Peringatan dari Allah. Disuruh jalan yang dekat-dekat saja, jangan jauh-jauh. Kan tidak kuat lagi katanya, sudah tidak kuat sekarang ini. Naik gunung tidak kuat, naik pelaminan tidak kuat. Peringatan dari Allah, jangan jauh-jauh, yang dekat-dekat aja. Apa yang dekat itu? Masjid sebelah rumah. Itu jalan ke situ aja dah. Ini kan peringatan sebenarnya. Ada tidak orang yang tidak bisa jalan, pokoknya tidak jauh-jauh tidak bisa, cuma jalan sedikit sekiling-keliling rumah aja. Ada tidak ketemu tidak orang ini? Kalau saya dokter sering ketemu banyak. Dia bilang saya sudah tidak bisa lagi jalan-jalan ke sini, jalan-jalan ke pantai, jalan-jalan ke sini, jalan ke gunung, jalan ke mall. Sudah sulit, cuma jalan sementara aja ke mall pulang, gak kuat jalan-jalan lagi. Itu peringatan. Jalannya kalau gitu yang dekat-dekat aja pak. Kemana emang? Lah itu masjid sebelah rumah pak, dekat banget. Kan peringatan dari Allah, masya Allah. Yang kelima, ada tidak diantara kita yang usia 40, 50, 60 yang sudah mulai sering lupa? Sering lupa. Daya ingatnya sudah mulai berkurang. Sudah mulai susah ngapal. Sudah mulai susah lupa, sudah mulai sering lupa. Susah mengingat, ada tidak? Oh, banyak. Asalkan jangan lupa nama istri. Apalagi salah sebut depan istri-istri orang lain. Ada tidak yang mulai lupa? Ada. Ini kan maksudnya peringatan dari Allah supaya dia ini mulai melupakan dunianya. Dia lupakan dia punya harta di sini, dia lupakan dia punya ini, dia lupakan ini, dia lupakan dunia ini. Kenapa? Karena sebentar lagi dia akan meninggalkan dunia ini. Dia harus lupa pelan-pelan supaya gampang move on-nya gitu. Ya. Dibuat sama Allah supaya dia mulai lupa. Ya, karena dia akan melupakan dunia ini dan tidak akan kembali selamanya di dunia. Allah buat lupa. 5 aja cukup ya. Waktunya kurang nih. Ternyata masya Allah, itu peringatan tidak jauh-jauh ternyata ya. Peringatan kebesaran Allah tidak jauh-jauh, ada pada tubuh kita sendiri. Sehingga wa fi anfusikum afala tubsirun, kan benar sekali ayatnya. Ayatnya benar banget kan. Wa fi anfusikum, pada diri kalian ada ayat afala tubsirun, masa kalian tidak lihat? Tidak kalian renungkan? Ini kan benar sekali ayat ini. Iya tidak? Benar. Makanya masya Allah, kalau kita sudah mulai dapat tanda-tanda ini, kemudian kita tidak mengingat, ini kan luar biasa ini. Luar biasa kerasnya hati, luar biasa benar-benar lupa akan Allah dan akhirat. Lupa sama pencipta, ini kan benar-benar luar biasa manusia yang seperti ini. Iya tidak? Benar-benar luar biasa. Lupa. Kita bahas satu persatu, mudah-mudahan waktunya cukup. Yang pertama tadi apa tadi? Tanda-tanda Allah pada tubuh kita. Ya, mulai ada uban. mulai ada uban. Ya, siapa yang tidak punya uban? Saya ada uban. Ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin, tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan, tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Allah menciptakan kalian dalam bentuk yang lemah, yaitu masih bayi. Kemudian Allah jadikan setelah lemah tersebut kuat, pemuda yang gagah dengan kesombongannya, kebesarannya. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Kemudian Allah jadikan setelah kuat tersebut kembali lemah dan syaibah dan uban, disebutkan dalam Al-Qur'an. Dan uban. Tadi bagaimana maksudnya ada uban ini? Supaya kita mulai meninggalkan dunia hitam. Uban saja sudah mulai putih, ini kok masih bermaksiat, masih lupa akhirat. Ini sebagai tanda kan dari Allah, ini uban ini. Kamu sebentar lagi tua. Mohon maaf bahasa kasarnya, kamu sebentar lagi mati, gitu bahasa kasarnya ya. Mohon maaf ya. Kok enggak sadar gitu loh, nah gitu ya. Seolah-olah masih hidup di dunia lama, padahal dunia enggak ada yang dibawa. Kan begitu maksudnya. Oleh karena itu, masya Allah, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tantifu syaiba, fa innahu nurun yaumal qiyamah." Apa sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Janganlah mencabut uban, karena uban akan menjadi cahaya di hari kiamat. Jangan dicabut ini karena jangan dicabut kenapa? Karena ini peringatan. Ibaratnya kalau kita lagi naik motor, naik mobil, kita cabut semuanya peringatan-peringatan tuh, lampu merah dicabut, ini dicabut, kan repot. Begitu juga dengan ini, rambut putih apa, jangan dicabut karena itu peringatan dari Allah. La tantifu syaiba fa innahu nurun yaumal qiyamah. Jangan dicabut, akan jadi nur cahaya di hari kiamat. Ndak cukup sampai di sini, masih ada larangannya lagi tentang uban. Apa larangan tersebut? Tentang uban, tidak boleh dicat dengan warna hitam. Sudah bagus-bagus Allah kasih peringatan, nih ubannya putih, sebentar lagi mau meninggal. Dia pura-pura lupa dicat lagi warna hitam. Saya masih muda kok, masih lama mati. Sehingga tidak boleh dicat hitam, tidak? Tidak boleh. Karena benar-benar peringatan. Tidak boleh dicat hitam, nampaknya tampang muda lagi. Mau mati loh, gitu bahasanya. Ya, mohon maaf ya, bahasanya begitu. Sehingga luar biasa uban ini, peringatan, tidak boleh dicabut, dihilangkan, tidak boleh disemir hitam supaya dia kelihatan muda. Itu kan peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, kalau ada yang masya Allah, orang yang semuanya sudah putih semuanya ini, masya Allah, harusnya benar-benar ingat, sudah saatnya kembali lagi ke agama, sudah saatnya belajar lagi mengenal Allah, belajar lagi aturan-aturan agama kita. Apalagi seluruhnya sudah putih, rambut putih semua, jenggot putih semua, ini kan peringatannya benar-benar luar biasa ya. Ketika dia berkaca, lihat, udah putih semua ternyata ya. Ini peringatan. Sudah saatnya saya kembali ke agama lagi, persiapan untuk menjelang kematian, kan begitu. Dan memang kalau secara kesehatan, rambut putih tidak boleh dicabut. kurang bagus bagi kesehatan. Kenapa? Karena rambut putih ini kan rambut yang sudah tua ya. Kalau dicabut, ini untuk menggantikan itu lama, bahkan tidak ada, sehingga tersisalah bolongan folikel rambut. Ini bisa tempatnya bakteri, tempatnya apa nanti. Beda kalau rambut hitam dicabut langsung diganti yang baru kan gitu. Kalau rambut putih enggak. Makanya enggak boleh dicabut makanya. Peringatan dari Allah. Tetapi manusia banyak yang enggak sadar. Sudah putih semua, tua-tua keladi, makin tua makin jadi katanya itu masyaallah. Makin tua makin tamak dengan harta, makin tua makin nafsuan. Ya. Harusnya ya Allah, sudah siap-siap Bunda. Kemudian tanda yang kedua, apa tanda kedua yang tadi? Tanda kedua dari Allah. Badannya semakin membungkuk. Allah buat badan kita semakin bungkuk. Mau enggak mau pasti tambah bungkuk ya. Beda dengan ketika muda kan tegap. Makin tua 40, 50, 60 makin bungkuk. Bahkan ada tidak yang bungkuknya benar-benar sampai mau lihat tanah? Ada? Jalannya benar-benar tanah aja yang dilihat. Sehingga tanda bungkuk yang Allah ciptakan ini, Allah buat pada hampir semua manusia, itu ada dua peringatan. Yang peringatan pertama supaya dia tidak sombong, terus-menerus membusungkan dada, kemudian menonggakkan kepala, memicingkan mata melihat manusia, direndahkan manusia, sombong dia. Memang masa mudanya terus dia begitu. Bungkukkan apa, dia busungkan dada, kemudian kepalanya nongak, lihat manusia, dipicingkan, direndahkan. Mungkin bisa mudanya begitu terus. Tapi Allah paksa akhirnya harus apa dia? Harus bungkuk. Supaya tidak sombong. Supaya kalau lihat manusia nunduk sedikit, jangan nongak terus lihat manusia sombong. Ini kan peringatan dari Allah. Wala tamshi fil ardi maruha. Janganlah jalan di muka bumi ini dengan sombong. Dan definisi sombong sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kibru gomtun nas wa batarul haq. Yang namanya sombong kibr adalah merendahkan manusia, meremehkan manusia dan menolak kebenaran. Ini definisi sombong. Jadi kalau ada orang yang dia merasa hebat, merasa kuat, kemudian dia merendahkan manusia, ini sombong. Maksudnya itu Allah buat bungkuk, mau enggak mau harus bungkuk. Makanya kan sangat heran ya, ada orang sudah Allah buat bungkuk badannya masih sombong. Ini kan luar biasa. Luar biasa kan? Sudah Allah suruh bungkuk badannya masih sombong gitu kan. Ini apa yang disombongkan? Dia sudah jalannya bungkuk-bungkuk gitu. Ini yang disombongkan apa? Sebentar lagi bungkuk loh. Udah berhenti gitu. Tapi masih ada tidak yang badannya bungkuk masih sombongnya luar biasa? Ada tidak? Anda masya Allah, ini luar biasa ini. Kemudian peringatan kedua terkait dengan tubuh yang Allah buat bungkuk. Tadi kita katakan ada tidak orang yang mohon maaf ya, bungkuknya benar-benar bungkuk gitu, kayak orang ruku, ada enggak? Ada? Ini maksudnya dibuat bungkuk adalah supaya dia melihat tanah terus. Apa maksudnya bungkuk? Lihat tanah terus. Jangan lihat langit terus. Lihat apa? Tanah. Bahkan mohon maaf, ada yang bungkuk banget itu seolah-olah tanah terus dilihat kan? Iya enggak? Yang bungkuknya benar-benar bungkuk, Itu kan kayaknya kalau jalan tanah terus dilihat ya. Tidak mungkin lihat atas sedikit. Tanah terus dilihat. Semakin tua umurnya semakin bungkuk terus. Dia lihat tanah terus kalau jalan. Iya tidak? Ini maksudnya kan ingat, ini tanah, sebentar lagi kamu gabung sama tanah. Sebentar lagi kamu jadi tanah juga. Itu maksudnya Allah, peringatan dari Allah. Sehingga luar biasa ya, ini sudah peringatan dari Allah kok dia masih belum paham gitu loh. Peringatan pada tubuhnya. Ini biasanya yang sangat bungkuk sekali, mohon maaf ya, biasanya kan 70 ya, 60, 70, 80 ya. Kan bungkuk sekali ya. Itu kan sudah peringatan, bentar lagi kan dikit lagi pesan udah. Tapi kok masih lupa akhirat. Masih sombong. Ini kan benar-benar luar biasa ya Allah. Ya. Peringatan dari Allah. Lupa gitu. Kita lanjutkan tanda selanjutnya. Tanda selanjutnya apa tadi? Tanda selanjutnya peringatan dari Allah. Ya. Yang ketiga adalah mata yang rabun. Anda tidak ya, sudah mulai umur tuh matanya mulai rabun. Mulai agak kabur-kabur sedikit. Ya, ini kalau bahasa kedokterannya mulai katarak. Dibuat rabun. Ini kan peringatan dari Allah supaya jangan lihat terus dunia ini. Karena dunia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innad dunya hulwun wa hudratun." Sesungguhnya dunia ini manis dan hijau. Dunia ini apa? Manis dan hijau. Manis ketika kita rasakan. Ketika seorang mendapatkan dunia, dia pasti manis dan pengen nambah terus. Iya tidak? Suka kan yang manis-manis ya? Suka yang manis-manis. Pengen nambah lagi yang manis enggak? Pengen nambah pak yang manis pak? Ya? Suka yang manis-manis ya? Suka. Makanya innad dunya hulun, dunia ini manis. Sekali coba nambah terus. Sekali dia dapat dunia langsung tamak terus menerus. Yang kedua, innad dunya hudratun, dunia ini hijau, indah dan bisa menipu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hijau ini kepada para sahabat, khitabnya orang-orang Arab. Yang orang-orang Arab ini jarang lihat yang hijau-hijau. Ya tidak? Di Mekah itu kan enggak ada yang hijau-hijau ya. Di Mekah jangan coba-coba tanam durian. Jangan coba-coba tanam mangga di Mekah. Tanam mangga tumbuh batu. Sehingga ketika beliau mengatakan kepada para sahabat, innad dunya hulwun wa hudratun, hijau dunia ini berarti luar biasa indahnya. Indah dunia ini, menipu. Coba tanya orang-orang Timur Tengah itu, kalau datang ke Indonesia apa dia bilang? Hazihil jannah katanya. Masya Allah, Indonesia ini surga. Hijau, kemudian tajri min tahtihal anhar. Mengalir sungai-sungai ini. Katanya. Ya. Sayangnya sungainya kotor-kotor. Surga, hijau makanya, hijau katanya indah. Karena dunia ini memang hijau dan indah. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin. Dihiasi pemandangan ini dengan pemandangan wanita yang cantik-cantik, manis-manis, anak-anak, emas, permata dan sebagainya. Pemandangan. Kemudian Allah buat matanya mulai rabun. Ini kan peringatan supaya jangan silau terus dengan dunia. Dibuat dia tidak betah dengan dunia, ya tidak? Peringatan kan? Jangan lama-lama di dunia. Jangan terlalu betah di dunia. Dunia ini tempat untuk ditinggalkan atau ditinggali. Dunia ini tempat untuk ditinggalkan, bukan untuk ditinggali. Jangan betah-betah di dunia. Dibuatlah dia kabur, dunia ini jelek, dunia ini saya tinggalkan kalau gitu. Kan begitu peringatan Allah ya. Bagi orang yang sudah mulai rabun. Kan luar biasa ya, orang di Allah sudah buat rabun matanya, masih dia ngumpul-ngumpulin dunia ini. 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun sudah rabun, ya Allah masih rakus dengan dunia, dikumpulkan semuanya dan sebagainya. Ini kan benar-benar luar biasa ya. Kita lanjutkan, waktunya sebentar lagi ya. Lanjutkan kemudian dengan kaki. Nah ini kalau saya banyak ini ketemu ini. Kaki yang disebut dengan, kalau istilah kedokterannya, penyakit osteoartritis. Ya, penyakit sendinya sudah mulai menua. Kenapa sebabnya? Bukan sebab macam-macam. Karena usia wis tuwo, sudah tua emang. Jadi kalau ditanya apa sebabnya, dok ini kaki saya dok. Oh, kan Anda kena namanya osteoartritis. Sebabnya apa, dok? Sebabnya bukan lain, bukan tidak. Sebabnya karena memang sudah tua, Pak. Ingat umur, Pak. Sebabnya apa? Bukan penyakit. Jadi osteoartritis ini bukan penyakit. Bukan karena apa namanya kehantam, bukan karena penyakit, bukan karena infeksi. Karena memang sudah tua. Kalau gitu, Pak dokter, obatnya apa? Obatnya tidak ada. Memang tidak ada obatnya. Loh, Rasulullah SAW bersabda, inna hadihi habatus sauda sifaun min kulli da' illa al-haram. Obat segala macam penyakit kecuali tua. Tua tidak ada obatnya. Sehingga kalau ditanya, Pak dokter, ini obatnya apa, kaki saya sudah kocak-kocak gini? Obatnya tidak ada. Obatnya ya sudah, jangan sering-sering dipakai. Kenapa? Sudah tua. Mohon maaf, Pak, tidak ada spare partnya. Tidak ada spare part, sudah tua. Iya, tidak ada. Coba tanya dokter yang lain. Kalau sudah kena osteoartritis, tidak ada lagi. Obatnya tidak ada. Tidak ada untuk nyembuhin. Yang ada terapi untuk mengurangi. Misalnya disuntik sendinya. Ada yang pernah dengar suntik sendi? Nah, sendinya disuntik. Disuntik dengan cairan oli. Cairan sinovial namanya. Cairan sendi diol. Supaya cairannya banyak lagi dan untuk menembuhkan tulang rawannya. Kan ini tulang ya, ada tulang rawannya supaya kalau dia hanteman enggak terlalu kenceng kan? Ya enggak. Nah, ini supaya dia tulang rawannya bagus lagi. Tapi kalau suntikannya sudah habis, balik lagi kocak lagi. Karena itu tidak ada obatnya dan suntik pun mahal, sekian juta. Sehingga ditanya, Pak dokter, nih obatnya apa ini? Maaf, Pak, enggak ada obatnya. Loh, bagaimana, Pak dokter? Ya sudah, jangan sering-sering dipakai, istirahatkan. Memang begitu. Banyak tidak yang kayak gini? Banyak tidak jamaah sering lihat tidak? Kalau saya banyak sering lihat. Ya udah, itu tadi peringatan dari Allah, kakinya itu sudah enggak bisa, jangan jauh-jauh lagi udah. Cari uang yang jauh. Setelah cari uang yang jauh, pergi habisin uang yang jauh. Kan gitu ya. Cari uang ke sana, ke sini, ke sini, habisin uang di mana? Tuh di Paris, di Amerika, di Raja Ampat sana, di sana habisin uang. Cari uangnya jauh, habisin uangnya juga jauh. Sekarang, Pak dokter, uang saya banyak tapi enggak bisa kemana-mana, Pak dokter. Ya. Enggak bisa ini. Dulu saya sering naik gunung, Pak dokter. Hampir saya bilang naik pelaminan aja enggak ya. Sering saya ke sana. Sudah istirahat kalau gitu, Pak. Memang sudah kata tubuhnya, jangan jauh-jauh jalannya. Emang ada, Pak dokter, jalannya yang dekat-dekat? Ada. Di mana itu? Saya bilang, itu masjid dekat rumah. Pernah jalan-jalan ke sana, Pak? Astagfirullah, ya benar juga. Masjid dekat rumah, enggak pernah jalan-jalan. Itu maksudnya Allah, jangan jauh-jauh. Ini kan peringatan dari Allah kan, benar tidak? Ini peringatan ya Allah. Yang terakhir, peringatan apa Allah dari tubuh kita? Ini di mana ini peringatannya? Di tubuh kita sendiri kan ya? Apa yang kelima tadi? mulai lupa. Ya. Allah buat mulai lupa. Sudah tidak mampu mengingat lagi. Mungkin dahulu ingatannya beda ya. Zaman SD mungkin dia hafal nama-nama mainan. Mainan Power Ranger, mainan Kesatria Baju Hitam hafal. SMP dia hafalnya nama film, nama jagoan hafal. SMA dia hafal nama artis, grup band, sama hafal nama-nama mantan. Ketika kuliah sama kerja, apa yang dihafalkan? Dia hafalkan nama-nama perusahaan, nama-nama tempat kerja dan sebagainya. Kalau sudah umur 40, 50, 60, apa yang dihafal? Nama obat dan nama rumah sakit. Ya, sudah mulai hafal ya. Jadi kalau ada pasien tua, mohon maaf ya, datang berobat ke dokter, dia langsung hafal tuh nama obat-obat sulit, Pak Dokter, obat saya ini hafal. Nama obat-obat sulit hafal ya. Metformin, glibenclamid, glikasif, glukobay dan sebagainya hafal. Ya. Obat saya ini berapa, dia hafal semua nama-nama obat ya. Padahal sulit-sulit. Dan mampunya cuma hafal itu aja, yang lainnya lupa gitu. Ya, Masya Allah ya. Oleh karena itu ya, banyak orang mengorbankan kesehatannya untuk mencari rezeki dan uang di masa muda. Tetapi di masa tua dihabiskan uang tersebut dan sebagainya untuk memelihara kesehatannya. Ini kan karena orang terlalu tamak dengan dunia. Dibuat dia sering lupa. Sering lupa dengan ini, mulai lupa, mulai ini. Ini maksudnya supaya dia melupakan dunia ini. Dunia ini sebentar lagi dilupakan. Jangan diingat terus, dibuat dia lupa, oh lupa, lupa, lupa, lupa. Bahkan sampai tahap ada orang yang benar-benar lupa semuanya. Bahasa kedokterannya dia kena demensia. Penyakitnya namanya demensia. Ada enggak ketemu sama orang lupa semuanya, orang tua sekali lupa semuanya. Namanya aja lupa, mau ke WC dianterin dan sebagainya lupa. Ada enggak? Ada. Ini kan luar biasa ya, benar-benar peringatan Allah pada kita banyak sekali. Tapi kok kita afalatu besirun gitu loh. Wa fil ardi ayatun lil mukinin wa fi anfusikum afalatu besirun. Ini benar-benar manusia kalau tidak merenungi peringatan-peringatan Allah pada tubuhnya, belum masih ingat akhirat, belum masih ingat Allah, belum masih ini padahal sebentar lagi akan mati. Ini kan luar biasa ini kan. Ini benar-benar aneh bin ajaib ya Allah. Ya mungkin demikian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita sudah mulai 4:30 ya. Ya pembahasan tentang ayat-ayat Allah, kebesaran Allah pada mana? Pada mana? Pada tubuh kita sendiri. Enggak usah jauh-jauh carinya. Tubuh kita sendiri. Afalatubsirun. Mungkin demikian materi yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang semoga selalu bisa mengingat tanda-tanda Allah pada tubuhnya sendiri. Jangan dilupakan. Kita cukupkan materinya, kita lanjutkan dengan tanya jawab mungkin ya. Silakan kalau ada ingin yang bertanya mungkin 1, 2, 3 pertanyaan ya. Karena mohon maaf saya langsung harus balik Jogja ini ya. Langsung apa usus berangkat. Silakan. Bapak Ibu sekalian kalau ada yang ingin bertanya. Pakai kertas ya. Kertas. Bagaimana hukum menggunakan jantung buatan dalam tinjauan syariat? Hukumnya boleh dan sudah ada fatwa ulama. Boleh. Bahkan boleh memakai jantungnya orang kafir. Boleh. Fatwa ulama. Karena penjelasan ringkasnya, orang kafirnya yang kafir tetapi jantungnya tetap berzikir kepada Allah. Ada fatwanya boleh. Dan transplantasi jantung sudah terbukti secara kedokteran dan berhasil. Sudah banyak orang yang bisa. Hanya saja mahalnya luar biasa. Tidak semua orang mampu. Jadi boleh, asalkan memperhatikan kaedah-kaedah syariat dan ada indikasinya. Boleh. Bagaimana kiat-kiat menjaga kesehatan jantung? Kiat-kiatnya banyak. Salah satunya adalah olahraga rutin. Olahraga rutin ini untuk supaya jantungnya kuat berdetak. Olahraga. Ya, jangan di zaman sekarang ini gampang ya. Orang malas bergerak di zaman sekarang. Malas bergerak enggak? Malas karena dibanjakan dengan teknologi. Ya, mau ngapa-ngapain ada remote. Ya, ada remote AC, remote pintu otomatis, tangganya jalan. Mau kemana-mana ada GoFood, ya? Ya enggak? Ada GoFood. Ada gini semuanya, go ini, tinggal go nikah belum ada. Gampang mudah zaman sekarang. Ya. Sehingga kita sangat butuh olahraga. Ya, kita jadwalkan olahraga tersebut. Harus ada jadwal olahraganya ya. Apalah badminton lah, goes, apa dan semuanya bergerak. Jangan kita enggak bergerak ya. Saya juga ada jadwal ya olahraga seminggu sekali. Ibu-ibu juga sering nanya, "Ustaz, kalau kita ini bapak-bapak kan goes ya, naik gunung, naik pelamin, naik pelinan ya. Naik gunung kemudian dia apa namanya? Badmintonan, futsal, main bola. Kita ibu-ibu ini apa olahraganya, Ustaz?" Ya Allah, Bu, ibu itu olahraganya setiap hari kok ngepel, nyuci.